Spaghieria. Come on, kawan. Oke. Hai. Oke semuanya. Mari kita ke pantai. Bersenang-senang. Panjang kapal litak bakar ajung galau. Nan banyak masalah usahlah ditahan banyak ketibo. Mari sanang-sanang kita gadang hati kawan. Wisata ke pantai tujuan ke pulau jangan sampai lupa. Nasi bungkus masakan Padang urang awak. Nasi bungkus masakan Padang urang awak. Oke, sambal ada toko tambah jar yang patai pade. Pita raso de ombak kancang saju anginyo. Nasi bungkus masakan Padang urang awak. Nasi bungkus masakan Padang urang awak. Lama-lama sembarang dangnyo gulai lawaknyo jangan sampai lupo anyang antimun jo sambal lado banyak sambal lainnyo ado sambal cincang ado pange pade kalio jariang jo lawak baka yo hahaha. Panjang kapal litak bakar ajung galau. Nan banyak masalah usahlah ditahan banyak ketibo. Mari sanang-sanang kita gadang hati kawan. Wisata ke pantai tujuan ke pulau jangan sampai lupa. Nasi bungkus masakan Padang urang awak. Nasi bungkus masakan Padang urang awak. Oke, sambal ada toko tambah jar yang patai pade. Pita raso de ombak kancang saju anginyo. Nasi bungkus masakan Padang urang awak. Nasi bungkus masakan Padang urang awak. Nasi bungkus masakan Padang urang awak. La la la ke tengah kos dia capek lah ha. La la la la la la la la la la. Lah, pak pulang lain. Arilah Sanjung. Oke. Oke, bro. Ayo kita pulang.